Bila kau nanti bertemu dengan pujaan hatiku, tak heran bila kau akan simpati. Sederhana penampilan, tetapi sangat berkesan, tak dapat dengan kata ku lukiskan. Bila tak jumpa seminggu, hampa rasa hidupku, terasa sepi di tengah keramaian. Rindu gaya cerita dengan senda gurau-nya, terlukis kedamaian dalam hatinya. La la la la la la la la la la la la la. Dia beli pula hidupku, dia sahabat dalam hidupku, dia curahan kasih sayangku, dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku. Bila tak jumpa seminggu, hampa rasa hidupku, terasa sepi di tengah keramaian. Rindu gaya cerita dengan senda gurau-nya, terlukis kedamaian dalam hatinya. Sahabat dalam hidupku, dia curahan kasih sayangku, dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku. Sahabat dalam hidupku, oh dia curahan kasih sayangku, dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku.